Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji surat Ibrahim ayat 43, masih terkait erat dengan ayat sebelumnya. Ayat hari ini berbunyi muhti'ina muqani'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya yang berbunyi ala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Jangan sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sungguh Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu mata mereka berbelalak. Mata berbelalak digambarkan pada ayat ini dengan bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip. Berbelalak dalam bahasa yang lain tidak berkedip sedikit pun, dan hati mereka kosong karena tidak tahu apa yang mau diperbuat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah gambaran lanjutan bagaimana siksa Allah itu pedih dan surga Allah itu sangat membahagiakan. Siksa Allah itu pedih karena apa? Karena memang ayat-ayat berikutnya akan menggambarkan kepada kita sangkingkan pedihnya. Kalau bisa penghuni neraka itu boleh keluar dari neraka walau hanya satu detik pun mereka mau. Tapi ternyata jangankan satu detik, di bawah satu detik pun Allah tidak akan memberi kesempatan mereka untuk keluar dari neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ayat 43 dari surat Ibrahim ini menggambarkan kepada kita bahwa siksa Allah itu sangat pedih sehingga mata tidak berkedip, hati mereka kosong, dan kepala mereka terangkat. Dia tidak melihat ke bawah lagi tertunduk, tapi terangkat. Karena apa? Karena di hadapannya musibah azab yang begitu besar. Di bawah dia menemukan azab, di atas dia menemukan azab, di muka dia menemukan azab, di belakang dia menemukan azab, di kiri ada siksa, di kanan pun ada siksa, di sekitarnya ada siksa. Muhitun, mengelilingi mereka siksaan tersebut. Sehingga dia berpikir apa yang mau difikirkan. Dia pun akhirnya memiliki hati yang kosong karena sudah tidak tahu lagi apa yang mau dia perbuat, karena dia mengetahui bahwa dirinya memiliki kesalahan yang amat sangat besar, terutama sekali karena dia telah mensyirikkan Allah, terutama sekali karena dia telah kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kekufuran membuat kita tersiksa di neraka sepanjang masa. Khalidina fiha abadan. Ini yang akan kita perjelas melalui Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Haji Fajrul Haq MA. Persilakan. Iya, terima kasih Ustadz Zainal Arifin. Bahwasanya ayat ini adalah menunjukkan bagaimana bahagian dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan pada ayat yang sebelumnya ketika Allah berfirman liyaumin taskhasu fihil absar, yaitu bukan saja Allah belalakkan mata mereka, tapi mereka muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim, yaitu pada ayat yang kita kaji saat ini mereka datang bergegas-gegas atau musri'ina, artinya untuk memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka itu tidak berkedip. Ilaihim tarfuhum la yartaddu ilaihim tarfuhum. Tarfuhum ini artinya adalah mata. layar tadu ketika mereka berlalak belalak mereka mata mereka itu tidak akan pernah berkedip sedikit pun, tidak akan kembali terus seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka itu adalah kosong. Maka dengan ayat yang kita baca ini, maka kita harus dapat mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang manhajnya, maka mereka akan mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar azab, tapi azab yang sangat menakutkan sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka memang dibahas muhti'in artinya bergegas. Orang yang terlihat seakan-akan kakinya memanjang karena ingin cepat bergerak, itulah mengartikan bergegas. Maka ketiga hari kiamat nanti bergegasnya itu lebih daripada apa yang kita lihat pada saat sekarang ini. Seakan-akan siksaan neraka itu memanggil pelaku kejahatan untuk mendekatkan kepada api neraka tersebut. Inilah azab yang sangat-sangat yang kita takutkan. Tapi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak mengindahkan firman Allah, mereka tidak pernah pun tergugah hati mereka untuk betul-betul merenungkan firman Allah. Maka ini adalah merupakan kesedihan. Kesedihan ini janganlah berlanjut, sifatnya sementara, karena Rasulullah juga tetap pernah bersedih disebabkan oleh perilaku-perilaku yang menandakan mereka itu betul-betul musyrik, betul-betul menantang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika turun ayat 42 dan 43 ini adalah memang betul-betul dihibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan dihiburnya dengan menjelaskan bagaimana ayat ini dan sepak terjang kaum kafir yang menantang Allah, yang menjadi orang musyrik, mereka hidup ini tak layaknya nanti di hari kiamat kelak nanti seperti orang yang sangat bodoh. Karena apa? Karena bukan karena orang bodoh saya, tapi seperti orang gila. Karena apa? Karena mata mereka tetap tidak pernah ditutup, terbelalak terus, menandakan orang seperti itu adalah hatinya kosong. Sama kalau kita melihat seorang guru mengajar kepada murid-muridnya atau seorang dosen mengajar kepada mahasiswanya, apabila melihat salah satu muridnya itu matanya itu besar melotot ke depan papan tulis, itu menandakan bahwasanya badannya saja yang berada di kelas, tapi mungkin pikirannya kemana-mana. Sama seperti ayat ini, ketika mata terbelalak, pikiran entah kemana-mana, mungkin ingin kembali kepada manhaj Allah, tapi hati mereka itu kosong sama sekali disebabkan azab yang lebih dahsyat itu mendominasi di pikiran mereka, di hati mereka, sehingga mereka itu merasakan ketakutan yang berlebihan. Maka azab seperti inilah yang mesti kita hindari, tidak saja di akhirat kelak nanti, mulai dini semenjak kita di dunia ini. Maka ketika kita mendapatkan sebuah kekhilafan, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini bukanlah manusia yang kuat. Selalu ada sesuatu yang kadang-kadang menjadikan keimanan kita itu menjadi menurun, atau kadang-kadang menjadikan iman kita itu kuat bahkan lebih. Maka untuk tidak stabilnya hal seperti itu, maka harus kita perkuatlah dengan istighfar kita, dengan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita dapat menjalani dan sukses, tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pembahasan, penjelasan yang begitu gamblang dan jelas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika Allah menceritakan tentang kondisi neraka bagi umat Islam yang masih hidup di dunia ini, itu merupakan kabar gembira bagi mukminin. Kok bisa kabar gembira berita tentang neraka? Agar umat Islam mawas diri mumpung masih ada kesempatan untuk bertaubat, mumpung masih ada kesempatan untuk berubah keyakinan menjadi mukmin yang sejati, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal, maka bukanlah ini merupakan kabar gembira bagi kita bahwa terhindar kita dengan amal yang kita lakukan sejak saat ini sampai kemudian akhir hayat kita adalah pintu hingga kita terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bila akhirnya kita masuk surga dan terhindar dari neraka, itu merupakan kabar gembira yang sangat sungguh luar biasa. Ini pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dari ayat 43 surat Ibrahim yang pertama. Yang kedua, mengisyaratkan kepada kita, berimanlah dan berbuat baiklah. Bagi orang yang musyrik, sebagaimana kita sebutkan kezaliman itu adalah kemusyrikan, maka bagi yang musyrik, yang tidak beriman, tidak berislam, beriman dan berislamlah. Karena keimanan dan keislaman kita itulah yang menyelamatkan kita pertama kali dari pintu neraka. Orang yang musyrik, orang yang kafir, tidak beragama Islam akan kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dia berbuat baik, menyembelih kurban di hari raya kurban, membantu orang fakir miskin di saat bulan suci Ramadan, bahkan dia memberi ongkos kepada orang Islam untuk menunaikan ibadah haji, tetapi selama dia tidak beriman kepada Allah, semuanya itu akan menjadi sia-sia dan bahkan dia tetap kekal di dalam neraka khalidina fiha abada. Itu yang pertama. Yang kedua, siksa Allah sangat pedih bagi orang yang zalim walaupun dia berstatus mukmin. Benar bahwa orang yang beriman itu akan masuk surga. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang berkata la ilaha illallah akan masuk surga. Tetapi satu catatan, orang yang lebih banyak amal buruknya dan lebih sedikit amal baiknya, dia akan diproses di neraka. Sementara di neraka walaupun satu detik itu sungguh sangat amat menyakitkan. Maka mumpung masih diberi kesehatan, kekuatan, berbuat baiklah. Jangan menzalimi diri sendiri, jangan menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain dengan tidak memberikan haknya yang seharusnya diberikan kepadanya. Menzalimi diri sendiri dengan menyakiti diri, mencuri, berzina, dan dosa-dosa besar dan kecil yang dilarang untuk dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tiga kriteria zolim ini tidak dilakukan, berarti ayat 43 ini merupakan kabar gembira bagi kita bahwa terhindarnya umat Islam dari siksa neraka adalah suatu keberuntungan yang besar. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Terhindar dari neraka, satu keberuntungan. Masuk ke dalam surga, keberuntungan yang lain lagi. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tidak pernah menzalimi Allah dengan kemusyrikan, dan kita juga tidak pernah menzalimi orang lain dengan tidak memberi hak-haknya, dan kita juga tidak menzalimi diri kita sendiri sehingga terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.